Mitra Bisnis, Kompas menulis, jemaah Ahmadiyah di Bandung gagal melaksanakan sholat id ataupun penyembelihan hewan kurban Jumat lalu, menyusul keributan dengan ormas tertentu sejak malam sebelumnya. Insiden ini disebut sebagai bentuk pembiaran dari aparat keamanan dan pemerintah terhadap hak warga untuk beribadah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Musdah Mulia. Bu Musdah, apa komentar Anda? Buat saya, ini adalah sebuah penodaan terhadap konstitusi, sebuah penodaan terhadap Pancasila, dan penodaan terhadap agama Islam itu sendiri. Buat saya ini adalah hal yang sangat-sangat memalukan. Ya, apalagi kalau mengatasnamakan penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah itu dengan mengatasnamakan Islam. Sebagai umat Islam, saya merasa sangat-sangat malu. Dan karena itu saya menghimbau kepada penegak hukum, dalam hal ini polisi, untuk melihat dan mengusut ya persoalan ini secara tuntas. Kalaupun mereka berdalih atas nama peraturan gubernur, mestinya itu dilakukan oleh polisi, bukan dilakukan oleh masyarakat sipil. Tidak pernah negara ini, karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Karena itu hukum ditegakkan hanya oleh aparat hukum. Negara tidak pernah memberikan wewenang kepada masyarakat untuk melakukan aksi main hukum sendiri. Karena kalau itu yang terjadi, semua orang akan melakukan main hukum sendiri di lapangan, apa? Maka itu akan terjadi negara yang anarkis ya. Nggak ada lagi gunanya presiden, nggak ada lagi gunanya gubernur, nggak ada lagi gunanya polisi. Untuk apa? Kalau masing-masing orang, masing-masing kelompok di negeri ini bisa main hakim sendiri. Untuk apa mereka semuanya ada? Kalaupun mau menegakkan peraturan gubernur itu, ditegakkan oleh aparat negara secara legal. Mereka datang dengan membawa surat, mereka datang dengan ya... dengan aparat, pokoknya yang datang itu adalah negara, bukan masyarakat. Menurut saya ini hukumnya yang keliru. Itu bertentangan dengan konstitusi kita, bertentangan dengan Pancasila kita sebagai ide, sebagai apa, ideologi negara kita. Jadi kita nggak bisa keluar dalam bertindak dan berperilaku sebagai warga negara. Aturan kita yang paling mendasar adalah konstitusi. Dalam konstitusi dikatakan semua warga negara itu berhak untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan yang dikeyakininya. Karena itu menurut saya peraturan gubernur itu menyalahi konstitusi. Itu nggak benar. SKB 3 Menteri saja nggak menyebut hal itu. Apa harapan Ibu terkait masalah minoritas di Indonesia? Ada penegakan hukum yang betul-betul dijalankan. Jadi negara harus berani ya mempidanakan semua orang yang melanggar hukum di masyarakat, termasuk mereka yang melakukan tindakan anarkis. Hanya dengan cara itu kita dapat membangun Indonesia yang betul-betul beradab sesuai dengan sila-sila Pancasila ke depan. Lalu ada saran Bu kepada jemaah Ahmadiyah terkait hal ini? Kalian itu harus tetap teguh ya dalam penderitaan, karena mereka itu menderita. Coba kalau kita yang mengalami hal yang sama seperti itu, apa kita tahan ya? Karena itu saya berharap kepada jamaah Ahmadiyah, hendaknya kalian itu juga secara tidak jera-jeranya menjelaskan kepada masyarakat tentang ya apa sih sebenarnya yang merupakan keyakinan kalian, sehingga tidak disalahpahami di masyarakat apa sih keyakinan Anda itu. Karena kalau saya mempelajari Ahmadiyah, mereka itu tetap sama dengan Islam yang lain. Mereka bersyahadat, mereka mengakui Al-Quran sebagai kitab sucinya, mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya, seperti itu. Meskipun juga mereka mengakui Mirza Ghulam Ahmad, tetapi mereka mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu bukanlah nabi pembawa syariat. Begitu kan dalam pemahaman mereka, karena itu gak ada masalah sebetulnya. Ini hanya persoalan interpretasi. Mereka juga tidak boleh tinggal diam terus, tetapi mereka harus mau proaktif menjelaskan kepada masyarakat tentang ya perilaku mereka, tentang keyakinan mereka, dan masalah-masalah keagamaan mereka, supaya mereka juga tidak terkesan eksklusif gitu. Demikian Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Musdah Mulia. Saya Wendy Lim.